Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, al-akhwat wal-ummahat, ayat wal-akhwat wal-ummahat rahimakunallah. Alhamdulillah, para akhwat dan ummahat, demikian pula kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar Hang TV atau Radio Hang, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah menurunkan kepada kita sebaik-baik petunjuk dalam agamanya, yang telah mensyariatkan kepada kita tujuan yang mulia untuk menyempurnakan penghambaan diri, ibadah kita kepadanya, sekaligus memudahkan bagi kita sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki orang-orang di sekitar kita, hidup bahagia dengan orang-orang yang kita cintai di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya dan karunia-Nya yang sempurna mensyariatkan petunjuk-Nya agar menjadi sebab kebaikan hidup bagi manusia, mereka bahagia hidup bersama orang-orang yang dicintainya dalam kehidupan di dunia, demikian pula di akhirat nanti. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika menjelaskan hal yang paling menyejukkan hati orang-orang yang beriman, dan ini doa yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Walladzina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mereka orang-orang soleh adalah orang-orang yang selalu berdoa memohon kepada Allah. Mereka berdoa memohon kepada Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami, anugerahkanlah untuk kami pada diri, istri-istri kami atau suami-suami kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk hati, penghibur diri, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Tolong anak-anak yang ribut didiamkan, ibunya turun tangan untuk mendiamkan. Sebagaimana kalau ibu-ibunya yang ribut, anaknya turun tangan mendiamkan. ya. Adik-adik dan anak-anak tidak boleh ribut, boleh ribut asal tidak bersuara. Ya. Jadi ayat wal akhwat wal ummahat. Perhatikan. Ayat ini menyebutkan termasuk doa. Berarti hal yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang beriman ketika dia mendapati orang-orang yang dicintainya, anaknya, suaminya atau istrinya, keluarga terdekatnya menjadi penghibur hatinya. Siapapun kita ingin, ketika kita pulang ke rumah dalam keadaan kita banyak kesibukan di luar rumah, banyak perkara-perkara yang menguras pikiran dan tenaga, banyak hal-hal yang membuat galau dan risau. Kita pulang ke rumah kita, dapati rumah kita benar-benar sebagai tempat yang menyenangkan jiwa kita. Pernikahan disyariatkan adalah untuk meraih sakinah, mawaddah dan rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kalian merasa tentram, merasa tenang ketika dekat dengan istrimu atau suamimu, dan Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah, cinta dan rahmah, kasih sayang. Makanya orang-orang yang beriman juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tetap berbahagia di dunia dengan imannya, dengan saling berkasih sayang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga mereka rasakan di akhirat nanti. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang kekal yang mereka akan masuki. Mereka akan masuk ke dalam surga dan juga bersama mereka adalah anggota-anggota keluarga mereka yang saleh, dari orang tua mereka, istri-istri atau suami-suami mereka, dan juga anak-anak keturunan mereka. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan seperti ini? Berkasih sayang dengan orang-orang yang kita cintai di dunia dan di akhirat nanti. Makanya ayat wal akhwat wal ummahat, wahai para akhwat, demikian juga kaum muslimin, para pemerhati Hang TV dan Radio Hang, ya, diperhatikan dengan baik. Kebaikan yang kita inginkan pada diri kita dan anggota keluarga kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi pengaruh terbesarnya, titik tolak terbesarnya adalah berawal dari rumah kita. Ibu-ibu, akhwat dan ummahat, ya, antunna, kalian itu punya peranan besar. Kalian mengikuti kajian, mendengarkan nasihat yang bermanfaat untuk dibawa pulang ke rumah, menciptakan suasana rumah yang penuh dengan kebaikan. Sehingga anggota rumah, utamanya anak-anak, termasuk orang-orang yang tinggal di rumah kita, termasuk tentu saja suami kita, ketika pulang mereka dapatkan suasana rumah yang benar-benar qurratul a'yun, penyejuk pandangan mata, penghibur jiwa. Makanya peran seorang ibu, seorang akhwat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, itu bukanlah peran yang kecil atau bisa dianggap remeh dalam Islam. Banyak kebaikan-kebaikan besar yang bisa diusahakannya. Apalagi dia belajar mengikuti kajian, dia praktekkan pada dirinya, kemudian ditularkan kebaikan itu untuk anggota keluarganya. Dimulai dari anak-anaknya setelah perbaikan pada dirinya sendiri. Nah sekarang, tema yang akan kita bahas ini berhubungan dengan salah satu metode pendidikan. Metode mengusahakan pemberian pengaruh yang baik bagi pendidikan anak-anak kita, yang ini metode digunakan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Metode dakwah yang pernah ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, juga para sahabat dan orang-orang yang saleh sebelum kita radhiyallahu taala anhum ajmain, yaitu metode pemilihan idola, idola keluarga muslim. Banyak keluarga-keluarga yang mengeluh, keluarga-keluarga yang mengadukan permasalahan mereka. Anak-anak sulit dididik dalam kebaikan, sulit diajak untuk mencintai bacaan Al-Quran, sulit untuk diajak sholat pada waktunya, dan keluhan-keluhan yang lain. Bahkan maaf-maaf saja kalau kita katakan, ya, di sebagian pondok pesantren yang sudah terkenal pun mengalami hal atau kendala yang sama. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Pengajaran agama, belajar yang benar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya membuahkan hasil yang baik dan benar. Tidak ada yang lebih baik daripada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Kita semua sepakat, sering mengucapkan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran, kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Tayyib, orang belajar Al-Quran, mengaku belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa jauh dari hidayah kebaikan? Kenapa bekas-bekas kebaikan tidak berpengaruh secara maksimal pada dirinya? Berarti ada metode yang salah. Ada pelanggaran besar yang terjadi. Akhwat dan ummahat, ingat saat ini kita mengadakan kajian untuk anti atau antunna semua. Dengarkan baik-baik. Ya, segera benahi kesalahan ini, jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Ingat, ya, orang yang beriman itu tidak mesti harus terjerumus dulu di kesalahan yang sama baru dia bisa mengambil pelajaran. Tidak harus seperti itu, bahkan ini kebodohan. Orang sudah terjerumus, orang sudah terbukti berkali-kali binasa karena masuk di jurang kebinasaan yang sama, kenapa kita juga harus masuk? Rasulullah SAW bersabda, la yuldagul mu'minu fil juhri marratain. Orang yang beriman itu tidak akan disengat dua kali dari lubang binatang buas, sarang binatang buas yang sama. Jangan ada yang berpikir setelah dia melihat contoh pendidikan yang salah, pendidikan yang gagal, pendidikan yang buruk terjadi pada temannya, 5 orang, 6 orang, 7 orang, dia mengatakan, ah mungkin saya berbeda. Tidak perlu Anda harus ikut merasakan juga, cukup ambil bagian pelajaran dari peristiwa yang menimpa orang lain. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari peristiwa yang terjadi pada orang lain. Ayat wal akhwat wal ummahat, ingat, kalian punya satu ladang pahala yang sangat besar di rumah. Sebagian besar waktu kaum laki-laki Tempat dia ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian adalah ketika pulang ke rumahnya. Makanya kalau ada laki-laki yang lebih betah tinggal di luar rumahnya, berarti menteri dalam negeri di rumahnya banyak bikin masalah. Iya kan? Kenapa suaminya betah tinggal di luar rumah? Saya dulu pernah merasa heran, ada sebagian ikhwan dengan gampang dia cerita, antum setelah ini kemana? Oh, saya mau ke sana Ustaz, nginap di rumah teman. Setelah itu mau ke sana lagi nginap di rumah teman. Loh, kapan dia pulang? Ada masalah apa di rumahnya? Ternyata bodyguard di rumahnya terlalu keras. Kalau marah bisa banting meja. Syukurnya mejanya meja yang kuat-kuat. Ini kendala yang tidak benar. Seorang perempuan punya potensi pahala besar di rumahnya. Ketika dia menampakkan sikap yang menjadi sebab kesejukan hati penghuni rumahnya, terutama anak-anak yang sedang dididiknya. Bukankah kita tahu semua keutamaan besar yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang perempuan? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, innar rajula laturfa'u lahu darajatuhu fil jannati. Ada seseorang pada hari kiamat dia dapati kedudukannya di surga sangat tinggi. Heran dia, amalnya tidak sebanyak ini, kenapa dia bisa menempati surga yang sangat tinggi? Akhirnya dia bertanya kepada Allah, anna li hadza, ya Allah, bagaimana aku dapatkan kedudukan ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bistighfari waladika lak, karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu untukmu. Wallahi, di antara kedua orang tua, ibu dan bapak, ibu yang paling berhak mendapatkan keutamaan ini. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jika seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga arah. Sadaqatin jariyatin, pertama sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Anak soleh pahalanya sampai kepada orang tuanya otomatis. Dan di antara dua orang tua yang paling berhak adalah ibunya. Sekarang akhwat dan ummahat, masing-masing diri Anda, anti, apakah Anda merasa amal Anda banyak untuk menyelamatkan diri ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Amalnya banyak, salat malamnya banyak, puasanya banyak, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, khusyuk dalam salatnya, apakah sudah sempurna? Kita semua mengakui amal kita sedikit. Apalagi banyak kesibukan dalam rumah tangga. Tayyib, apa yang bisa anti harapkan ketika meninggal dunia, ternyata amalnya ditimbang, masya Allah timbangannya sangat ringan. Apa yang bisa diharapkan? Jadi tabungan pahala seperti ini harusnya menjadi motivasi bagi akhwat, ummahat, seorang ibu muslimah yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan baginya kesempatan kebaikan yang demikian besar dengan keberadaan anak-anak dalam rumah tangganya. Kenapa ini tidak dipikirkan? Harusnya kita berpikir, atau seorang akhwat berpikir, saya amal saya sedikit, ibadah-ibadah saya tidak banyak, apa yang saya bisa harapkan untuk menyelamatkan diri saya mendidik anak saya sebaik-baiknya, supaya kebaikan-kebaikan yang dilakukan anak saya ini sampai kepada saya. Inna athyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalal Bani rahimahullah taala. sebaik-baik yang dimakan oleh seorang itu adalah dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya termasuk usahanya. Subhanallah, anak yang ditinggalkannya, apalagi dididik dengan baik, ini termasuk usahanya. Pahala dari anak tersebut, kebaikan yang dilakukannya, jihad yang dilakukannya sesuai dengan syariat, berjuang membela Islam yang dikerjakannya, pahalanya akan terus mengalir sampai kepada orang tuanya, apalagi ibunya dalam masalah ini. Coba kita perhatikan keutamaan yang besar ini, jangan kita lalaikan. Makanya yang berhubungan dengan pendidikan anak ini, benar-benar seorang akhwat harusnya maksimal memberikan perhatian, karena disinilah ladang pahala kebaikan bagi dia. Makanya dia mengusahakan belajar Islam yang benar. Ingat, pelajaran dalam Islam itu adalah pelajaran yang dimudahkan oleh Allah. Allah itu menginginkan kebaikan, makanya dia memudahkan bagi manusia untuk tertarik dengan kebaikan, dan Allah mudahkan sebab-sebab bagi mereka untuk meraih kebaikan dalam Islam. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah sekarang kita lihat metode pemilihan idola. Akhwat dan ummahat, serta kaum muslimin, para pemerhati Hang TV dan Radio Hang, rahimakumullah. Metode pemilihan idola, ini metode kita baca dalam Al-Quran, banyak digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi yang terdahulu, orang-orang yang saleh, benar-benar terdapat pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ketika menghibur Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab utama yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dalam Al-Quran adalah dengan menceritakan kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Menanamkan metode idola. Mereka adalah orang-orang mulia. Kamu berpanutan kepada mereka, mengambil idola dari mereka. Ternyata dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keteguhan iman, keteguhan dalam berdakwah menyampaikan petunjuk Allah, tetap menjadi kuat dan kokoh meskipun banyak pertentangan dari musuh-musuh Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah-kisah para nabi yang kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah, kisah-kisah yang dengannya kami kuatkan hatimu, kami teguhkan imanmu, di dalamnya terdapat berbagai macam pelajaran, peringatan, kebenaran. Ini metode yang sangat bermanfaat. Makanya ayat wal akhwat wal ummahat, kita mendapati banyak orang yang mengeluhkan pendidikan anak. Ternyata kita dapati di rumahnya, anaknya itu meskipun jarang keluar rumah, tetapi informasi sampai kepadanya dengan mudah. Tontonan-tontonan, media-media sosial, internet, sarana-sarana yang ada, demikian mudah ada di tangannya. Sehingga syaitan memasukkan perangkap-perangkapnya melalui, ya, dengan menampilkan tokoh-tokoh yang diidolai oleh orang-orang awam, orang-orang yang jahil. Anak-anak kita pun ikut mengidolainya. Apa yang terjadi? Anak-anak dari orang-orang yang mengaku beragama Islam, kebanyakan bahkan dari kaum muslimin, anak-anak mereka lebih kenal dengan orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat awam, baik itu bintang olahraga, pemain sepak bola misalnya, atau artis. Jadi saat ini anak kita kalau tanyakan tentang artis atau tentang bintang film, mereka lebih kenal, lebih hafal biografinya dibandingkan kalau kita sebutkan nama seorang sahabat atau sahabiah, sahabat perempuan yang mulia, yang soleh, yang terkenal dengan perjuangan terhadap Islam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak kenal. Ini yang terjadi. Yang mereka dengarkan, yang mereka baca, yang mereka tonton adalah hal-hal yang akhirnya menarik hati mereka untuk mengikuti sang idola tersebut. Di sini perlu diperingatkan, akhwat dan ummahat yang hadir di auditorium, ya, maupun ikhwan dan akhwat yang menyaksikan di Hang TV atau Radio Hang, perlu diperhatikan satu kaidah penting yang telah diingatkan oleh para ulama. Masalah pemilihan idola ini bukan masalah sepele. Ada orang yang mengatakan, ah itu kan cuma nonton, kan cuma hiburan, kan cuma sekedar melihat, tidak akan mempengaruhi agamanya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ingat baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Setiap manusia punya jiwa yang diciptakan oleh Allah dengan satu kecenderungan. Satu kecenderungan yaitu suka meniru. Siapapun dia suka meniru. Kalau ada sesuatu yang dikaguminya atau sampai ke telinganya bahwa itu dikagumi orang, maka dia akan mencari tahu untuk kemudian mengikuti atau meniru orang tersebut. Makanya ini merupakan kecenderungan yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, juga bisa untuk keburukan. Coba lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannadatun." Al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Jiwa-jiwa manusia itu senangnya berkumpul, senang untuk meniru, menyerupai. Fama ta'arofa minha, maka yang saling kenal diantaranya cenderung mendekat, dan yang saling tidak mengenal cenderung saling menjauhi. Jadi jiwa manusia itu, kalau dia sering dengar sesuatu, sering menyaksikan sesuatu, sering dengar orang memujinya, mengatakan ini tokoh, maka dia akan cenderung untuk ingin dekat dengan sesuatu itu. Tapi kalau dia tidak kenal, tidak perhatian, tidak ada yang pernah yang mengusik, menceritakan tentang kebaikan orang tersebut, maka dia pun tidak peduli, akan menjauh. Coba lihat bagaimana syaitan telah berhasil mendahului kebanyakan manusia saat ini dalam upaya menyesatkan dengan memanfaatkan potensi dalam jiwanya. Tontonan-tontonan dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang mayoritas, ya, atau bahkan bisa dikatakan semua tidak mengenal agama. Sebagian besarnya bahkan orang-orang yang kafir, jauh dari Islam. Ataupun ada yang menampilkan Islam tapi perlakuannya sangat jauh dari pendidikan Islam yang benar. Sekarang apa akibat dari pengidolaan ini? Saya sudah ingatkan, ini jangan dianggap sepele. Ayatul akhwat wal ummahat serta kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan kata para ulama, manusia itu dari kecenderungan jiwa tadi, ya, manusia punya tabiat kalau dia telah mengidolai sesuatu, maka lama-kelamaan badannya akan mengikuti penampilan dari orang yang diidolainya. Kenapa akhwat dan ummahat pernah membaca? Kenapa dalam Islam tasyabuh? Apa artinya tasyabuh? Menyerupai, iya kan? Menyerupai orang-orang yang jelek itu dilarang sampai dalam perkara yang sekecil-kecilnya. Kalau kita baca hadis-hadisnya, itu Rasulullah SAW setiap mendengarkan tentang ciri khusus orang-orang yang buruk, orang-orang Yahudi, Nasrani, ciri khusus orang-orang kafir, beliau langsung larang para sahabat tidak boleh mengikutinya. Dan tidak asing bagi kita hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan termasuk golongan mereka. Kenapa? Menyerupai itu bisa berakibat fatal. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat, Iqtida'us Siratil Mustaqim. Kenapa kita tidak boleh mengikuti penampilan-penampilan khusus, ciri-ciri khusus orang-orang yang buruk, orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Beliau menyebutkan kaidah, ya. Innal musyabahata fil zahir yurithu al mahabbata fil batin. Keserupaan dalam lahir, penampilan lahir itu akan menjadi sebab timbulnya kecintaan dalam batin. Sebagaimana kecintaan dalam batin akan menyeret pemiliknya untuk mengikuti penampilan lahir yang ditampilkan oleh orang yang dicintai atau dikaguminya. Ini kaidah kelihatannya sepele, tapi ternyata inilah yang banyak mempengaruhi keburukan akhlak generasi muda kita. Coba lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat contoh yang sangat tepat dalam masalah ini. Ya, dalam kehidupan manusia. Akhwat dan ummahat, diperhatikan, kita dapati dalam pergaulan banyak orang-orang yang akrab, dekat dalam persahabatan, ternyata awal mulanya, permulaannya hanya bermula dari satu keserupaan yang tidak sengaja, yang tidak mereka rencanakan sebelumnya, ternyata mereka punya keserupaan dalam hal tersebut. Beliau contohkan misalnya, ada dua orang berasal dari satu daerah tertentu. Misalnya sama-sama dari Jawa. Di Jawa tidak mengenal. Kalaupun bertemu di jalanan tidak saling menegur. Kemudian mereka sama-sama merantau datang ke Batam. Tinggallah di Batam. Satu saat mereka bertemu. Mungkin ada arisan orang-orang Jawa atau perkumpulannya. Kenalan sama-sama. Ternyata tetangga desa misalnya. Kita akan dapati karena pertimbangan, oh ini tetangga desa saya. Satu kecamatan. Mereka akhirnya mulai kenal, mulai saling berhubungan, lama-kelamaan menjadi dekat. Ditelusuri sebabnya hanya kebetulan satu kecamatan dari salah satu daerah di Jawa. Padahal tadinya dia punya banyak orang yang satu desanya saja dia tidak akrab. Tetangganya saja ada yang dia kenal, dia tidak akrab. Kenapa orang ini bisa menjadi akrab padahal rumahnya jauh, tidak dikenal sebelumnya. Tetangga desa-desanya juga jauh. Berapa banyak ribuan orang tetangga desanya tidak akrab seperti itu sama dia. Kenapa? karena di tempat yang jauh, ketika dia terasing, dia melihat ada yang serupa dengan dirinya dari keserupaan yang kelihatannya kecil dalam penampilan lahir ini, kemudian merembet kepada kesesuaian dalam hati, akhirnya dia pun dekat dan mencintai orang tersebut. Ini terjadi dalam pergaulan. Orang-orang yang mungkin pernah belajar di tempat yang sama, pernah bekerja di perusahaan yang sama, itu ketika ditemu daerah lain bisa menjadi lebih akrab. Bahkan ada yang tadinya bermusuhan, kemudian menjadi akrab. Coba telusuri dalam pergaulan kita. Akhwat yang sama-sama cerewet biasanya lebih dekat. Ya, karena sama-sama betah ngobrolnya. Yang satu bicara 1 jam, kemudian teng 60 menit, yang satu lagi bicara 1 jam, teng 60 menit baru berhenti. Betah. Setiap pertemuan minimal 2 jam dihabiskan. Yang satu lagi sama-sama pendiam. Akrab. Subhanallah. Ini apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, itu benar-benar terbukti. Nah sekarang coba kita bayangkan, ketika kenyataan ini menimpa anak-anak yang masih kecil, yang asal fitrahnya sebenarnya cenderung kepada kebaikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani. Semua anak manusia itu dilahirkan di atas fitrah, kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak ini kecenderungan fitrahnya dalam kebaikan seharusnya segera dikenalkan dengan idola yang baik supaya nyambung dengan fitrahnya. Tapi bagaimana dia mengenal idola yang baik? Di rumahnya saja, buku-buku bacaan yang menjelaskan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak didapati. Yang menjelaskan tentang biografinya para sahabat, meskipun kisah-kisah yang ringkas, hampir tidak pernah didapati. Kalaupun didapati, orang tuanya tidak pernah motivasi anaknya untuk membaca sumber-sumber bacaan tersebut. Belum lagi tontonannya, belum lagi mainannya, belum lagi sarana internet yang digunakannya. Dari berbagai arah, berbagai sisi, akhirnya anak ini terbiasa melihat, menonton sesuatu yang dianggap mengagumkan. Mulailah dia suka dengan penampilan tokoh tersebut. Lama-kelamaan dia akan mencari biografinya. Lama-kelamaan dia akan mulai meniru pakaiannya, penampilannya. Lama-kelamaan akan membawa kepada apa? Meniru keyakinan dalam hati sang tokoh tersebut. Kalau sudah begini, tinggal tunggu game over-nya. Sebentar lagi tamat riwayatnya anak tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Coba. Jadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh para ibu tidak menyadari hal ini. Dianggap cuma sepele, cuma sekedar kagum, paling cuma nonton sebentar setelah itu hilang. Pada kenyataannya tidak hilang. Bahkan ibunya pun juga ikut-ikut nonton setelah itu. Iya kan? Betul apa benar? Ibunya ikut-ikut mengidolai setelah itu, makanya tambah parah keadaannya. Maka ayatul akhwat wal ummahat, ini merupakan fenomena buruk yang harusnya menjadikan kita segera sadar. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Makanya Allah peringatkan kepada kita, ya, termasuk dalam hal yang berhubungan dengan kecenderungan hati untuk mencari idola. Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan dalam Al-Quran siapa yang pantas menjadi idola seorang muslim supaya kecenderungan hatinya untuk mengikuti dan meniru orang lain terarahkan kepada arah yang benar. Coba lihat dalam Al-Quran, siapa yang pantas dijadikan sebagai idola? Ya, ketika Allah menyebutkan ayat-ayat tentang uswatun hasanah, teladan yang baik, itu Allah sebutkan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang teguh membela tauhid. Laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu uswatun hasanatun. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada teladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim. Pada diri Nabi Ibrahim bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersama beliau, yakni yang mengikuti petunjuk beliau. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi, ahli tauhid adalah orang-orang yang pantas untuk dijadikan sebagai teladan yang baik, panutan yang baik, yang pantas untuk ditimbulkan kekaguman anak-anak kita, keturunan kita terhadap mereka-mereka ini, para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian tentu juga ayat yang sangat terkenal dalam surat Al-Ahzab, suri teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengarahkan jiwa kita. Kalau mau cari teladan ini, sosok teladan yang baik, supaya mendatangkan rahmat Allah, dapatkan balasan kebaikan di hari akhir. Makanya diperhatikan di sini ayat wal akhwat wal ummahat, serta kaum muslimin, para pemerhati Hang TV dan Radio Hang, dimanapun anda berada, rahimakumullah, diperhatikan ya. Ketika Allah menyebutkan bahwa pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau suri teladan ini dilewatkan, itu akan bisa berakibat rusaknya iman, akan berakibat rusaknya akhlak, dan juga menunjukkan kepada kita konsekuensi iman yang benar adalah selalu menuntut seorang hamba untuk mengarahkan kekagumannya, semangatnya mengambil teladan atau panutan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dimulai dari para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, kemudian orang-orang yang soleh yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Makanya di dalam kitab tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wahadihil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaku laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan diambil panutan ya pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, karena keimanan yang terdapat dalam hatinya, pengharapan terhadap pahala Allah, rasa takutnya dari azab Allah, inilah yang memotivasi dirinya untuk mengambil panutan atau teladan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan akhwat dan ummahat. Bagaimana kebaikan besar ini bisa luput dalam diri kita? Karena sejak kecil anak-anak kita tidak pernah kita kenalkan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai rasa takut kepada Allah. Sekarang ibu-ibu kalau ingin marahi anaknya supaya gampang, katanya ditakut-takuti dengan perkara yang zahir. Jangan nakal, nanti ada kucing. Apa hubungannya kucing dengan anak nakal? Memangnya mereka berteman? Jangan nakal, nanti ada anjing. Subhanallah, dari kecil sudah ditakut-takuti seperti itu. Seandainya ditakutkan kepada sesuatu yang maha kuasa, jangan nakal karena Allah maha melihat, Allah itu maha keras siksaannya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghilangkan nikmat, Allah bisa melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Kemudian ajarkan kepada mereka untuk mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya, lebih daripada sayangnya ibu kepadamu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak yang mulia. Setiap kali dia berbuat baik, katakan bahwa ini adalah akhlak yang diridhoi oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan bahasa yang sederhana yang dipahami oleh anak kita. Apa yang terjadi? Sejak kecil anak tersebut sudah tertanam dalam dirinya idola yang pantas untuk dikaguminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti ini yang kita terapkan, ya, insyaallah ini akan membentuk dalam diri mereka kecenderungan jiwa tadi untuk mencari, untuk mendekati sosok yang sejak kecil sudah selalu kisahnya menyentuh telinganya. Oh, inilah orang yang pantas dikagumi, inilah orang yang baik, karena ibuku yang paling dekat dengan aku selalu memuji-muji orang ini. Siapa dia? Akhirnya anak tersebut setelah besar penasaran, mulai dia mencari biografinya, dia membaca akhlak dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kalau anak ini sudah mengetahui hal tersebut, dia akan mencintai Al-Qur'an. Dia akan mengagumi petunjuk dalam Al-Qur'an. Subhanallah, faedah kebaikan besar yang kita tanamkan sejak kecil yang tidak membutuhkan pekerjaan yang berat, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk memudahkan dan menyempurnakan kebaikan dalam diri manusia, bukan untuk mempersulit mereka. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan atau memberatkan. Ayat wal akhwat wal ummahat. Kemudian setelah itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tentu karena mereka adalah panutan kita dalam memahami dan mengamalkan agama. Kisah-kisah para sahabat tentu dengan riwayat-riwayat yang benar dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dekatkan kepada anak-anak kita. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluhum takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u atharahum. Barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan, panutan kebaikan, maka hendaknya dia mengambil panutan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik hatinya di umat ini. Yang paling dalam ilmunya. Yang paling sedikit terbebani, memberat-beratkan dalam urusan agama. dan paling lurus petunjuknya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan Islam, untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak kebaikan mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian satu lagi perkara yang ingin saya tambahkan karena waktu, saya ringkas. Setelah itu ayat wal akhwat wal ummahat, kaum muslimin, para pemerhati Hang TV dan Radio Hang rahimakumullah, setelah itu termasuk perkara yang paling penting diantaranya adalah menjadikan diri kita sendiri sebagai panutan kebaikan bagi mereka, karena kita yang paling dekat, yang bisa menjadikan anak-anak kita kenal terhadap panutan yang sesungguhnya tentu adalah orang tuanya yang dekat kepada mereka. Berarti orang tuanya sendiri harus menjadi panutan kebaikan bagi keluarganya. Makanya memperbaiki diri dengan terus belajar, berdoa kepada Allah, berusaha untuk mempraktekkan dulu dalam dirinya sendiri kebaikan-kebaikan tersebut agar dia mudah menjadi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Ya, karena seseorang itu kalau dia baik, dia akan mudah menularkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini salah satu yang diterangkan oleh para ulama ketika menjelaskan makna doa yang diucapkan oleh Nabiullah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku selalu diberkahi dimanapun aku berada. Yakni dia bisa menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya dengan nasihatnya, dengan teladan yang baik. Bahkan kata para ulama, ya, menampilkan teladan yang baik, tingkah laku yang baik, itu pengaruhnya dalam mempengaruhi orang-orang yang melihatnya bisa jadi lebih besar daripada nasihat, sekedar nasihat yang diucapkan oleh lisan. Subhanallah. Jadi kalau orang tuanya sudah mempraktekkan kebaikan, terbiasa untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kekaguman di hadapan anak-anaknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh, kepada para sahabat, bagi anak yang laki-laki sahabat yang laki-laki, kemudian bagi anak perempuan juga sahabiah, sahabat perempuan radhiyallahu taala anhum ajmain, maka ini akan memudahkan bagi anak-anak tersebut untuk terbentuk dalam diri mereka kekaguman terhadap orang-orang yang baik, yang insyaallah pada gilirannya nanti akan menjadi sebab kebaikan untuk hati mereka, anggota badan mereka, yang akan mudahkan setelah itu mereka akan insyaallah menjadi anak-anak yang soleh, yang tentu diharapkan oleh setiap orang tua. Nah, barakallahu fikunna, ya, barakallahu fikum, ini merupakan pelajaran yang harusnya menjadi perhatian bagi kita semua, agar kita mengetahui dari mana arah datangnya tipu daya syaitan yang menjadi sebab kebanyakan kaum muslimin saat ini mengeluhkan keadaan anak mereka yang sulit untuk dinasihati, sulit untuk diajak kebaikan. Ingat, segala sesuatu mayoritas itu Allah jadikan dengan sebab. Kalau kita tempuh sebab-sebab kebaikan, insya Allah hasilnya dengan izin Allah akan sampai kepada kebaikan. Tapi kalau jalan keburukan yang ditempuh sebab-sebabnya, maka juga akan sampai kepada keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Maka semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kajian di hari ini bermanfaat untuk kita semua. Karena waktu juga yang membatasi, maka saya hanya bisa menyampaikan nasihat seperti ini. Semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Masih tersisa sedikit waktu untuk kita tanya jawab. Saya cukupkan, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, baik, demikian tadi telah kita dengarkan sesi materi dari Ustaz. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ummahat dan juga khusus buat Bu Dewi untuk membacakan beberapa soal-soal yang telah terkumpul untuk kita akan dengarkan pertanyaannya. Dipersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan soal-soalnya. Ya, nah, Ustaz, pertanyaan langsung. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak kajian yang Ustaz berikan hari ini, tadi ada sepatah dua kata-kata bahwasanya sang suami datang ke rumah diusahakan untuk menemukan kenyamanan. Ya. Tapi bagaimana dengan suami yang datang ke rumah justru istri yang merasa risih? Mengingat suami datang ke rumah tuh cemberut. Gitu kan? Terus kalau dikasih minuman atau dikasih makanan juga kayak cuek-cuek gitu. Beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke rumah saudara yang suaminya seperti itu. Lalu saya tuh bertanya, apa karena ada saya seperti ini? Ternyata tidak. Sudah beberapa lama ini dia mempunyai sifat yang seperti itu. Dulunya katanya tidak seperti itu. Jadi itu gimana, Pak Ustaz? Sebagai istri harus seperti apa gitu dengan perubahan sikap suami yang seperti itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Iya. Kenyataan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi itu memang kadang terjadi. Bahkan tidak jarang terjadi. Satu hal yang perlu kita ingatkan sejak awal, Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan sesuatu menjanjikan keutamaan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berpegang teguh dengan agamanya pasti akan bahagia dan tenang hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Ada yang bertanya, Ustaz, saya kok sholat wajib, sholat sunnah saya kerjakan, tapi hati saya tidak tenang-tenang juga. Kita katakan, Allah tidak mungkin mengingkari janji. Tapi janji Allah itu ada syaratnya. Anda penuhi syaratnya, lakukan sebabnya, insya Allah terpenuhi janji Allah. Karena Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi manusia dengan perbuatan mereka yang melanggar syarat dari janji Allah menjadikan Allah tidak turunkan janjinya tersebut, tidak terwujud pada dirinya. Pernikahan, anak-anak yang ribut. Ya, jadi misalnya pernikahan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk meraih sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Kenapa tiba-tiba terjadi ada suami yang pulang cemberut? Akhirnya istrinya pun mengatakan, emangnya cuma kamu yang cemberut, saya juga cemberut. Akhirnya terjadilah perang cemberut dalam rumah tersebut. Yang menang adalah yang paling lama bertahannya. Dan biasanya yang paling menang, yang menang adalah perempuan biasanya, karena paling kuat cemberut, begitu. Ini yang menilai karena saya laki-laki kan, begitu ya. Ya, itu yang terjadi. Nah, kondisi seperti ini mesti ada pelanggaran yang terjadi. Entah dilakukan oleh istri atau suami, mesti ada pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran dari syariat Allah. Kalau sudah terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah, yang terjadi pasti tidak harmonis. Karena orang yang tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah, tidak mungkin bisa bahagia ketika berhubungan dengan manusia. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, innila a'sillaha fa'ara dhalika fi khuluki imra'ati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian aku lihat dampak negatifnya pada tingkah laku buruk dari istriku. Dia yang maksiat, ketika dia pulang rumah istrinya uring-uringan. Allah tidak ridho. Orang yang tidak memperbaiki hubungan dengannya, dengan dirinya, kemudian dia bisa damai berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, "Man qarrat ainuhu billah qarrat bihi kullu ain." Barang siapa yang hatinya sejuk ketika dekat dengan Allah, rajin beribadah kepada Allah, rajin melaksanakan perintah Allah, maka semua orang yang ada di sekitarnya akan senang dekat dengannya. maka kita tidak tahu tadi perincian dari pertanyaan tadi apa sebabnya. Yang jelas pasti ada sebab yang terjadi di antara kedua atau salah satu dari suami istri tersebut. Mungkin suaminya sholatnya tidak beres, atau istrinya sholatnya tidak beres, mungkin pekerjaannya yang tidak halal, atau istrinya melakukan pelanggaran dalam rumahnya seperti tadi, tontonan-tontonan yang dilakukan oleh istri meskipun dalam rumah, tapi yang terjadi, apa yang disaksikannya mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan tercipta kedamaian? Makanya saya katakan tadi, kalau terjadi kendala seperti ini, paling tidak seorang yang berakal berpikir, apakah kita akan biarkan kondisi ini terus berlanjut? Anda tidak mau mulai perbaikan? Mulailah. Kalau kita yang sadar, ibu atau seorang akhwat, seorang istri, dia mulai perbaikan. Bertobat kepada Allah, mulai perbaiki diri. Setelah itu nasihati suaminya sedikit demi sedikit, anggota keluarganya. Kalaupun dia tidak bisa selamatkan semuanya, minimal dia selamatkan dirinya sendiri. Dan insya Allah dengan usaha kerasnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dia menjadi sumber pengaruh kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Akhirnya suaminya pun juga ikut baik, kemudian anak-anaknya dan anggota keluarganya menjadi ikut baik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini cara yang baik dan sangat diharapkan untuk menjadi sebab kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa kaum muslimin dilarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam hal sekecil-kecilnya. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apakah sesuatu itu termasuk tasyabuh atau tidak? Apa indikatornya? Demikian, jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiki. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi larangan bertasyabuh kepada orang kafir atau orang-orang jelek sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya. Ingat juga tadi saya sebutkan, dalam tasyabuh itu berlaku untuk hal yang khusus bagi mereka. Kalau ada satu penampilan yang khusus bagi mereka, apalagi yang diterangkan oleh para ulama, itu tidak boleh kita ikuti. Ada perkara-perkara yang mereka pakai, kayak pakaian halal, kita juga boleh pakai. Tidak mengapa, seperti itu. Selama tidak melanggar syariat. Misalnya orang kafir saat ini pakai sendal yang diproduksi oleh orang kafir. Sendalnya tidak ada masalah, kita pakai dan dipakai oleh orang lain tidak mengapa. Makanya kadang-kadang ada satu perkara ya. Misalnya yang berhubungan dengan tasyabuh laki-laki dan perempuan. Kata para ulama ada di satu perkara yang mungkin di zaman dahulu ini khusus bagi laki-laki, perempuan tidak memakainya. Atau sebaliknya, perempuan khusus baginya, laki-laki tidak memakainya. Berkembang zaman kemudian ternyata semua memakainya. Ada hal seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya kita bertanya kepada para ulama karena ini berhubungan dengan ciri khusus yang ada pada mereka. Cuman, kalau kita tahu ada sesuatu dua pilihan. Satunya kita ragu apakah ini ciri khusus mereka atau tidak. Satunya lebih baik, kenapa tidak pilih yang baik supaya lebih selamat? Kalau ada yang baik, kenapa tidak pilih yang lebih selamat bagi agama kita, kan seperti itu. Misalnya sekarang pakaian laki-laki dan perempuan, kan sudah kita ketahui Rasulullah SAW melaknat, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau ada pakaian yang ingin kita beli bagi perempuan, perempuan itu ciri-ciri pakaiannya adalah lebih tertutup, lebih longgar, dan biasanya ada model tertentu yang sesuai dengan perempuan. Kalau ada pakaian yang memenuhi kriteria ini, mending itu yang dipilih daripada beli pakaian yang lebih banyak miripnya dengan laki-laki, beresiko terkena ancaman laknat dari Rasulullah SAW seperti ini. Mending cari yang selamat, begitu. Nah, barakallahu fik. Ya, dipersilakan balik bagi yang lain yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya sering dibully. Ya, silakan, Ibu. Saya sering dibully, dicaci oleh keluarga suami saya, Ustaz. Tapi selama ini saya diam. Tapi ini mengganggu kenyamanan suami. Tapi ini mengganggu kenyamanan keluarga saya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau mungkin bisa di ini, Bu, untuk pertanyaan yang di awal tadi, Bu, ya. Kurang jelas, afwan. Saya sering dibully oleh keluarga suami, oleh kata-kata Ustaz, dicaci. Saya sudah tidak tahan dengan kata-katanya. Oleh suami. Tapi saya diam. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Iya, baik. Iya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan ibu ya dalam kebaikan dan menjadikan permasalahannya selesai dengan cara yang terbaik. Baik. Masalah suami yang suka mencela atau mencaci, tentu ini bukan merupakan kebaikan. Dan ketika itu terjadi, ibu tidak perlu bersedih. Karena penilaian manusia tidak akan ada pengaruhnya bagi kita seandainya kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang kita pertimbangkan celaannya, kita cari pujiannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang pujiannya bermanfaat, celaannya yang bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Jadi, lihat celaan tersebut. Apa sebabnya dia mencela? Kalau dia mencela karena agama dinasihati, ini tidak pantas. Bahkan bisa menjadi sebab rusaknya imannya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia mencela karena akhlak, maka apakah dia tidak punya akhlak yang buruk? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin itu, laki-laki mencela seorang mukmin perempuan. Kalau dia tidak menyukai satu akhlaknya, maka dia bisa mencari akhlak yang lain yang disukainya. Yakni apalagi kalau itu adalah istrinya sendiri. Orang yang terdekat dengannya mencela istrinya berarti mencela dirinya sendiri. Maka tidak perlu bersedih hati, ya. Nasihati suami dengan cara yang baik atau ajak dia bertemu dengan ustaz untuk mendapatkan nasihat yang baik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat sebab celaan tersebut, kalau memang karena kesalahan dari istri, maka minta maaf kepadanya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Lagi pula dia sendiri juga mestinya pernah melakukan kesalahan, harusnya dia melihat atau menilai orang lain sebagaimana dia menilai keadaan dirinya sendiri yang tentu juga penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Nah. Ya, silakan yang lainnya, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana Ustaz hukumnya apabila kita mengirim anak untuk menyantren di luar daerah, sedangkan perempuan tidak boleh safar apabila tidak ada muhrimnya? Baik. Maksudnya ya. Ibu keluar rumah safar dari Ibu ya? Untuk menyantren untuk belajar di luar daerah. Oh ya, belajar. Bagi anak perempuan apa boleh apa tidak? Satu lagi Ustaz, ada yang ingin tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf ya, ini mungkin di luar tema. Bagaimana hukumnya kita mau apa? Bermuamalah ya, join bisnis dengan di luar Islam gitu, orang di luar Islam. Dan apa namanya? Sistemnya bagi hasil gitu Ustaz. Boleh atau tidak gitu Ustaz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai belajar, mungkin belajar agama iya, untuk santren di luar desa atau luar kota. Iya, seorang ummahat atau seorang akhwat yang ingin belajar di luar kota, ya kalau itu sampai safar, tentu maka dia harus diantar oleh mahramnya. Tidak mengapa, dia tinggal di pesantren. Kalau pesantren memang aman dan di situ sama-sama akhwat, dia diantar oleh mahramnya, nanti ketika pulang dijemput lagi, tidak mengapa. Ya, atau mungkin dia mondok bersama kakaknya yang laki-laki sehingga ketika pergi dan pulang sama, tidak mengapa. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Kalaupun adapun kalau dia pergi tanpa mahram, maka ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang safar tanpa mahram. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirannal mar'atu illa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh seorang perempuan itu bersafar kecuali bersamanya ada mahramnya. Nah, mahram artinya ya laki-laki yang haram untuk dinikahi perempuan tersebut selama-lamanya. Ya, man haruma 'alaiha nikahuhu 'ala ta'bid bisababin mubahin syar'an, ya, yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya, jadi seperti saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya, kemudian pamannya atau ayahnya atau termasuk suaminya sendiri dalam masalah ini, ya. Ini yang merupakan mahram baginya. Nah, kalau seandainya itu di dalam daerah yang sama dan ketika mendatanginya tidak sampai safar, tidak menimbulkan madharat, maka tidak mengapa dia pergi, tentu dengan menjaga batasan-batasan yang sesuai dengan syariat, misalnya pengajiannya siang, kemudian tidak menimbulkan fitnah ketika dia keluar, tidak melalaikan kewajibannya, maka dia boleh menghadirinya tanpa mahram ketika itu di dalam daerahnya sendiri tidak sampai safar. Yang kedua tadi? Muamalah dengan non-muslim dengan mudharabah. Muamalah dengan non-muslim dengan mudharabah tidak mengapa. Selama terjaga hal-hal yang melanggar agama. Ini tidak ada pelanggaran agama padanya. Dengan mudharabah tadi, dengan bagi hasil, dengan cara yang benar, ya, tentu dengan bagi hasil yang sudah kita pelajari dari keterangan para ulama atau apa yang ditulis oleh para ustadz kita, kita baca syarat-syaratnya tentang mudharabah itu bagaimana, terus kita praktekkan dengan orang muslim, non-muslim pun tidak mengapa. Kita harus berlaku jujur, berlaku adil, dan kita pun juga minta mereka untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan muamalah dengan orang-orang selain non-muslim, ya. Apa ini, orang-orang Yahudi, orang-orang selain muslim di zaman beliau, orang-orang kafir bahkan, selama itu tidak ada pelanggaran syariat Islam di dalam muamalah tersebut. Nah, barakallahu fiik. Ya, dipersilakan ya buat satu penanya lagi ya sebelum kita mengakhiri kajian ini. Ya, silakan satu pertanyaan terakhir. Ya, mungkin kesimpulan ataupun nasihat bagi kami yang hadir, Ustaz, insyaallah bisa selalu istiqomah sebagai istri dan ibu bagi anak-anak kami dan tetap talib ilmi, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya. Barakallahu fikunna, ya, ini ayat wal akhwat wal ummahat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Islam dan sudah terangkan tadi, dia juga yang memudahkan agar kita meraih kebaikan yang sempurna dalam Islam dengan sebab-sebab yang dijelaskan dalam agama. Kalau ada perkara yang menjelaskan sebab kebaikan itu, jangan kita lalaikan. Kita usahakan. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana saya bisa berbuat baik begini, bagaimana bisa begini, kendala saya besar. Maka kalau kita bersandar pada kemampuan diri kita sendiri, memang sulit dan berat. Tapi ingat, kalau kita bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa, wa kana dzalika 'alallahi yasira, semua itu adalah mudah bagi Allah. Tidak ada yang berat baginya. Jadi, apapun yang kita alami, seberat apapun kendala yang kita hadapi, kekurangan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala dialah tempat bergantung segala sesuatu. Selalu berdoa kepada Allah. Kalau ada perintah atau ada sebab yang dijelaskan, usahakan lakukan sebab tersebut. Sebab keburukan, hindari sebab keburukan tersebut. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Jangan bersandar kepada diri kita sendiri karena diri kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha perkasa, maha kaya, maha sempurna, maka kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita juga. Insyaallah akan dimudahkannya untuk sempurna pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Kita cukupkan kajian di hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.